Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bidah wa kullu bidatin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan, ada pertanyaan di luar materi, mengapa upah hasil bekam dikategorikan penghasilan yang buruk? Tapi mungkin ini merujuk kepada hadis kasbul hajjam khabithun, ya, pekerjaan tukang bekam itu jelek atau kotor. Terkait dengan makna hadis ini, kasbul hajjam khabith, ada beberapa makna yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, bahwa pekerjaan ini, ya, pekerjaan yang istilahnya wadhifatun dani'atun, jadi pekerjaan yang rendah, yang tidak pantas untuk dilakukan oleh orang yang merdeka. Ini yang pertama dari makna dari hadis tersebut. Yang kedua, melihat kepada kenyataan atau realita bekam yang dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana praktiknya adalah, ya, dengan menggunakan tanduk, ya, untuk menyedot darah tersebut dan digunakan, ya, penyedotan yang manual, jadi dengan disedot dengan mulut seperti itu, sehingga sangat mungkin ketika seorang membekam ada darah yang masuk, ya, ke kerongkongannya, ya. Sementara darah, ya, sesuatu yang haram. Baik. Kemudian juga datang riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan mengupah tukang bekam tersebut. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau, ya, pernah berbekam dan membayar, ya, upah untuk tukang bekamnya sebagaimana yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk pengamalan terhadap apa yang beliau dapatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menunjukkan dari sini bukan berarti bahwa pekerjaan bekam ini pekerjaan yang haram. Kenapa? Karena buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan upah, ya, kepada orang yang membekamnya tersebut. Tayyib Allahu taala alam. Tapi kita melanjutkan pada pertemuan sebelumnya sampai pada hadis A'rabi, ya, yang di mana dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian menyampaikan, yakni musibah atau bencana yang dialami dari kekeringan yang menimpa tempat keberadaannya, sehingga harta-harta, demikian juga peternakan ya, dalam keadaan rusak. Kemudian dia menyatakan, yakni meminta syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memohonkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya kata dia, kami yang menjadikan engkau sebagai pemberi syafaat kami kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pemberi syafaat kami kepadamu. Dan Nabi mendengar itu mengingkari ucapan orang tadi. Jadi bagaimana dia memposisikan Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara ya antara makhluk dengan makhluk. Tayib. Kemudian pada bagian akhir dari hadis ini kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullah, qala Ibnu Bashar fi hadisihi. Ibnu Bashar dalam hadisnya ya, mengatakan ini dalam hadis yang beliau riwayatkan, innallaha fawqa arsyihi wa arsyuhu fawqa samawatihi. Ini riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Bashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ya, beristiwa di atas arsy-Nya. Wa arsyuhu fawqa samawatihi. Ya, sedangkan arsy-Nya di atas seluruh langit-langitnya, seluruh langit yang 7 lapis. Dan arsy adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, demikian juga paling besar. Ya, di mana tidak ada di atasnya ya makhluk. Yang ada adalah Al-Khaliq Tabaraka wa taala. Di arsy adalah makhluk yang paling besar yang mengatapi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Kemudian wasaqal hadis. Kemudian beliau membawakan hadis ini. Kata Imam Abu Dawud, wa qala Abdul A'la wa Ibnu al-Musanna wa Ibnu Bashar an Ya'qub ibn Utbah wa Jubair ibn Muhammad ibn Jubair an abihi an jaddihi qala Abu Dawud. Hal yang ma'ruf di kalangan para ulama ahlul hadis mutaqaddimin, mereka di kitab mereka ya, menyebutkan dirinya dengan kunyahnya ya, seperti dalam hadis ini Al-Imam Abu Dawud mengatakan qala Abu Dawud, maksudnya beliau sendiri. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari ya, mengatakan qala Abu Abdillah, yang dimaksud ya beliau sendiri. Demikian juga di kalangan ahlul hadis di zaman kita seperti Al-Imam Muqbil Ibn Hadi rahimahullah ya, beliau ya, dalam kitab-kitabnya bisa antum lihat, antum baca ya, ketika menyebut dirinya beliau mengatakan qala Abu Abdurrahman ya, yang dimaksud yakni beliau sendiri. Al-Imam Abu Dawud menyatakan wal hadithu bi isnadi Ahmad ibn Sa'id huwa sahih. Dan hadis ini dengan sanad dari Ahmad ibn Sa'id ini yang benar. Dijelaskan makna yang benar di sini ya oleh al-Allamah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, yakni bahwa ta'bir ya pengungkapan dengan an ya pada hadis Ahmad ibn Sa'id ini yang benar, karena rawi-rawi yang lainnya semuanya dengan waw ya, bukan dengan an. Taib. Kemudian yang menunjukkan hal ini disebutkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa wafaqahu alaihi jama'atun, di mana mencocoki riwayat Ahmad ibn Sa'id ini ya, sejumlah para a'immah yang meriwayatkan hadis ini, minhum Yahya ibn Ma'in, وعلي بن المديني. Jadi antara para imam, ya, ahlul hadis yang mencocoki riwayat sebagaimana yang dibawakan Ahmad ibn Sa'id adalah para imam, ya, ahli jarh wa ta'dil di masanya. Warawahu jama'atun an ibn Ishaq kama qala Ahmad aidan. Demikian juga telah meriwayatkan sejumlah, ya, rawi dari Ibnu Ishaq juga sebagaimana yang diriwayatkan, ya, dengan ta'bir seperti Ahmad. Ahmad yang dimaksud Ahmad ibn Sa'id di sini. Kemudian wa kana Sama'a Abdul A'la wa Ibn al-Musanna wa Ibn Bashar min nuskhatin wahidatin fima balagoni. Dan adalah mendengarnya Abdul A'la, demikian juga Ibn al-Musanna, dan demikian juga Ibn Bashar dari nuskhatin wahidatin, ini nuskhah yang sama, ya, menurut yang sampai kepada kami, ya, menurut yang sampai kepada Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Adapun terkait dengan derajat hadis ini, sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa hadis ini hadis yang dhaif, dhaif dhaifkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-ahadis ad-dhaifah wal mawdu'ah. Ya, nomor hadis 2639. Kita masuk hadis berikutnya. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala haddatsana Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah. Beliau rawi yang shaduq. Qala haddazani abi, ya, ayahnya ini Hafs ibn Abdullah. Qala haddazani Ibrahim ibn Tahman an Musa ibn Uqbah an Muhammad ibn al-Munkadir an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Jabir, demikian pula ayahnya as-sahabiyani, yang dua-duanya sahabat. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahasanya beliau telah bersabda, udhina li an uhaddisa an malakin min malaikatillahi ta'ala min hamalatil arsh inna ma baina shahmati udhunihi ila atikihi masiratu sab'i mi'ati amin. Kata Jabir ibn Abdullah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah diizinkan kepadaku, yang memberi izin siapa? Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana kalau beliau mengatakan umirtu, yang memerintah beliau siapa? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para sahabat mengatakan umirna, yang memerintahkan mereka siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, udhina li, telah diizinkan kepadaku, an uhaddisa, untuk aku menceritakan, an malakin min malaikatillahi ta'ala, tentang satu malaikat di antara malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, min hamalatil arsh, dari malaikat yang tugasnya adalah, ya, memikul arsh. Ini dari para malaikat yang memikul arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma baina syahmati udhunihi," sesungguhnya jarak jauhnya antara daun telinga dari malaikat itu ila atikihi, hingga pundaknya, dari daun telinga hingga pundaknya, masiratus sab'i mi'ati amin, ya, sejarak perjalanan 700 tahun. Jadi ini hanya jarak dari daun telinga hingga ke pundaknya, ya, butuh untuk ditempuh, ya, perjalanan selama, ya, 700 tahun. Menunjukkan, ya, bagaimana besarnya, ya, ukuran malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan 700 tahun, ya, perjalanan tersebut, ya, ini yang dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, ini perjalanan dengan kendaraan yang ada di masa itu. Gimana kalau satu bulan, ya, satu bulan perjalanan saja itu jarak sekitar Madinah sampai ke Palestina, itu satu bulan perjalanan di masa itu. Bagaimana lagi kalau, ya, 700 tahun perjalanan. Taib. Ya. Dan besarnya malaikat ini menunjukkan maha besarnya, ya, Sang Maha Pencipta Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian penyebutan hadis ini, ya, dalam bab yang sedang kita pelajari, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Allamah, ya, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, karena pada hadis ini terdapat penyebutan tentang, ya, penetapan arsy, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, beristiwa di atasnya. Ya, keterkaitan dengan bab, sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Jahmiyah, ya, mereka mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, serta istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Di mana istiwa adalah kemahatinggian Allah yang khusus, ya. Allah mengkhususkan istiwanya di atas arsy-Nya, tidak di atas yang lainnya. Dan istilah Jahmiyah, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ini mencakup, ya, seluruh kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik penafian yang sifatnya total, ya, ataupun penafian yang sifatnya juz'i, ya, sebagian. Sebagai contoh, misalnya, ya, penafian yang sifatnya total pada kelompok Jahmiyah itu sendiri, di mana mereka tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sama sekali. Kemudian yang sifatnya juz'i, ya, seperti, ya, aliran Mu'tazilah. Ya, kalau di masa kita, ya, yang mewarisi akidah mereka Aqlaniyun. Ya. Di mana mereka hanya mengimani nama-nama Allah sedangkan sifat-sifatnya tidak ada yang mereka imani. Ya. Kemudian yang lebih ringan dari mereka adalah Asy'ariyah. Dan yang semisalnya, yakni Al-Maturidiyah, karena kata para ulama Al-Maturidiyah hakikatnya itu sama dengan Asy'ariyah, hanya saja mereka dalam masalah furu', ya, mereka di atas mazhab Hanafi, ya, secara khusus ini mereka, yakni Al-Maturidiyah. Adapun dari sisi akidah sama sebagaimana Asy'ariyah keumuman mereka. Nah, seluruh kelompok ini, ya, dimutlakan Jahmiyah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa semua dari kelompok-kelompok ini mengingkari kemahatian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu, ya, mereka yang belajar akidah Asy'ariyah, kita tidak bicara tentang awam, karena orang awam, ya, keumuman mereka di atas fitrahnya, ya. Dan keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, ini adalah keyakinan yang sifatnya fitri. Ya, orang kalau belum dirusak akidahnya dengan semisal akidah Asy'ariyah, ya dalam keadaan meyakini kalau Allah subhanahu wa ta'ala di atas ya, seluruh makhluknya. Kemudian yang juga disebutkan oleh Syaikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, di antara faidah yang bisa dipetik dari hadis jariyah, yakni terkait dengan sahabat Muawiyah ya, Ibn Al-Hakam As-Sulami, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, yang beliau menyesal telah menampar budak wanitanya ya, karena marahnya beliau disebabkan satu ekor kambing yang digembalakan budak wanita itu dibawa serigala. Kemudian beliau menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta arahan bimbingan, karena beliau menginginkan sebagai penebus tamparan beliau terhadap budak wanitanya tadi, ingin membebaskan budak wanita tadi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk didatangkan budak wanita tadi. Kemudian ditanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis ini masyhur. Ya, Nabi bertanya, "Aina Allah?" Ya, di mana Allah? Baik, perlu antum ketahui juga bahwa pertanyaan "Aina?" ya, ini perkara yang juga diingkari oleh mereka orang-orang Asy'ariyah. Ya, jangan tanya di mana tentang Allah katanya. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menanyakan yang demikian kepada budak wanita tadi. Baik. Dijawab oleh budak wanita tadi, "Fis-sama." As-sama yang dimaksud yakni di atas. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kembali, "Man ana?" Ya, dijawab oleh budak wanita tadi, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iktikha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia ya, karena sungguhnya dia seorang wanita yang beriman. Karena termasuk di antara syarat ya, seorang budak yang dibebaskan kalau dia sudah beriman. Baik. Nah, di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukupkan ya untuk menguji keimanan budak wanita tadi dengan dua pertanyaan tadi. Pertama, pertanyaan kaitannya dengan keimanan kepada Allah, yang dijawab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Kemudian keimanan kepada beliau sebagai utusan Allah, yang dijawab dengan tegas oleh budak wanita tadi, bahwa engkau adalah utusan Allah. Sehingga kata Syekh Muhammad Aman Al-Jami ya, sehingga di antara faidah dari hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang mengingkari kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluknya, hakikatnya tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Dari sisi mana? Nabi SAW menegaskan keimanan wanita tadi ya, mencukupkan dengan dua pertanyaan tadi. Yani pertanyaan pertama, di mana Allah? Yang dijawab dengan tegas oleh budak wanita tadi dengan fitrahnya. Karena budak wanita tadi bukan santriwati, ya, ya, penggembala kambing yang sehari-harinya ya menyisiri ya, bukit dan pegunungan. Dijawab dengan fitrahnya yang masih bersih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Dan Nabi ya membenarkan jawaban tersebut dan membenarkan keimanan budak wanita tadi. Tapi kita masuk hadis berikutnya. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن النصر علي بن النصر الجحدمي dia rawi yang siqah, ومحمد بن يونس النسائي beliau juga rawi yang siqah. المعنى قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حرملة يعني ابن عمران يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير maula Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, kata Salim ibn Jubair, sami'tu Abu Hurairah yaqra'u hadhihi al-ayah. Aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an membaca ayat ini. Ayat dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawlihi sami'an basira. Beliau membaca ayat ini, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah-amanah, ya, kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Hingga, ya, firman Allah, ya, sami'an basira, ya. Ini ayat yang menjelaskan tentang sifat, di antara sifat Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, Maha mendengar, Maha melihat. Qala, kata Salim ibn Jubair, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salim ibn Jubair mendengar setelah Abu Hurairah membacakan ayat ini, Abu Hurairah berkata, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhunihi wallati taliha ala aynihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika membaca ayat ini, ya, meletakkan ibu jarinya ala udhunihi, yakni pada telinganya, wallati taliha, dan jari yang berikutnya setelah ibu jari, telunjuk, ya, ala ainihi, ya, pada matanya, ya. Jadi disaksikan oleh Abu Hurairah demikian. Kemudian dikatakan di sini, qala Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa yad'u isbi'aihi. Aku melihat Rasulullah SAW membaca ayat ini dan meletakkan kedua jemarinya tersebut. Qala Ibn Yunus, kata Ibn Yunus, qala Al-Muqri, Al-Muqri berkata, menjelaskan dari makna perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni innallaha sami'un basirun, yakni bahasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat, yakni anna lillahi sam'an wa basaran, yakni bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran dan penglihatan. Qala Abu Dawud, kata Imam Abu Dawud, wa hadha raddun 'alal Jahmiyah. Dan ini sebagai bantahan terhadap Jahmiyah. Kenapa? Ya, li'annahum, karena sungguhnya mereka, ya, yanfuna sifatay as-sam'a wal basar. Mereka menafikan dua sifat tersebut, yakni sifat mendengar dan melihat. Bahkan mereka al-Jahmiyah, ya, menafikan dari Allah Subhanahu wa taala seluruh sifatnya. Oleh karena itu para ulama mengeluarkan mereka dari 73 firqah, ya, al-Islamiyah. Jadi mereka bukan lagi termasuk dari kaum muslimin. Bahkan kekafiran mereka itu lebih kufur, ya, dibandingkan al-Yahud wa Nasara sekalipun. Ya, karena hakikatnya mereka mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sama sekali tidak ada bedanya dengan mensifati sesuatu yang tidak ada. Ini hakikat, ya, akidah Jahmiyah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang juga ditegaskan oleh para ulama bahwa perbuatan Nabi SAW ya, dengan mengisyaratkan dengan dua jemari beliau bukan untuk menyerupakan ya, karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', tetapi untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar ya mendengar, benar-benar melihat. Sebagaimana dalam ayat yang merupakan kaidah dasar ya dalam mengimani nama dan sifat Allah ya, ayat laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, dan Dia zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat yang mulia ini merupakan bantahan terhadap dua kelompok sesat sekaligus. Ya, karena kelompok sesat dalam permasalahan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya muaranya kepada dua kelompok ini, yakni yang pertama kelompok yang menyerupakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluknya. Baik, yang kedua mereka yang mengosongkan Allah Subhanahu wa taala ya dari sifat-sifatnya dengan alasan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelompok yang pertama disilakan dengan musyabbihah atau mumassilah. Kelompok yang kedua disilakan dengan mu'attilah. Ya, dua kelompok ini semuanya terbantah ya dengan satu ayat yang mulia ini. Pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitsli syai", tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Ini bantahan terhadap kelompok yang pertama ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian pada bagian yang kedua, "Wa huwas samiul basir", merupakan bantahan terhadap kelompok yang kedua, yakni mu'attilah, yang mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Allah tegaskan bahwa Dia maha mendengar lagi maha melihat. Sehingga dengan ini ya, Ahlussunnah meyakini Allah maha mendengar, di mana pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran siapapun dari makhluk-makhluknya. Allah maha melihat, dan penglihatan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran penglihatan siapapun dari makhluk-makhluknya. Sehingga dalam seluruh ya, sifat-sifat yang Allah sifatkan kepada dirinya jelas ya berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya, meskipun secara nama ada kesamaan, mendengar, mendengar, melihat, melihat. Ya, termasuk apa yang disebutkan dengan sifat dzatiyah khabariyah. Ya, sifat zatiyah yang Allah senantiasa disifati dengannya, dan kita tahunya hanya karena Allah memberitakan ataupun Rasulullah memberitakan. Kalau Allah dan Rasulnya tidak memberitakan, kita tidak tahu bahwa Allah disifati dengan, contoh misalnya sifat wajah. Kita mengimani bahwa Allah memiliki wajah, dan kita meyakini wajah Allah berbeda dengan wajah-wajah makhluknya ya. Tangan Allah berbeda dengan tangan-tangan makhluknya. Baik, demikian pula pada seluruh sifat yang lainnya. Tapi kita masuk keterangan atau syarah dari Al-Allamah Syekh Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah. Hadhihi al-ahadithu fiha isbatu 'uluwillahi 'ala khalqih. Hadis-hadis ini padanya terdapat penetapan kematinggian Allah di atas makhluknya. Kemudian wa isbatu kaunihi mustawiyan ala arsyih, serta berisi penetapan keberadaan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. terkait dengan sifat ulu, ini sifat dzatiyah. Adapun sifat istiwa, ini sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah sifat dzatiyah artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat-sifat tersebut. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya contoh misalnya istiwa Allah di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala mengendaki istiwanya setelah menciptakan langit dan bumi. Kemudian wa itsbatu ma lahu min sifatil kamal. Pada hadis-hadis tersebut juga terdapat penetapan apa yang Allah sifatkan pada dirinya dari sifat-sifat kesempurnaan, sifatus sam'i, sifat mendengar. Alladhi yasma'u bihi kullal masmu'ati, yang dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala mendengar seluruh perkara yang masmu'at, perkara yang didengar, baik itu yang lembut maupun yang nyaring, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di batin kita tidaklah tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatil basar alladhi yubsiru bihi kullal mubsirat. Demikian pula pada hadis ini ya, atau hadis yang sudah kita lewati, terkandung di dalamnya penetapan sifat melihatnya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah melihat segala perkara yang dilihat, selembut apapun dari perkara tersebut ya, bahkan perkara yang tersembunyi bagi makhluk ya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa yang ada di batin kita semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesempurnaan ilmu Allah. Ya, Allah mengetahui segala sesuatu tentang makhluknya sebelum makhluk itu ada. Wa hadza kulluhu mimma yakfuru bihi al-Jahmiyyah. Waliyazubillah. Dan semua ini ya, dari seluruh sifat-sifat yang telah Allah sifatkan pada dirinya atau Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan bagi Allah, perkara yang diingkari oleh Jahmiyah. Waliyazubillah. Kadzalika aidan, demikian pula pada hadis ini ya, masafatu ma baina as-sama'id dunya wa baina al-ard. Terdapat yakni berita jauhnya yakni jarak antara langit dunia dengan bumi ini. Warada annahu masiratu 500 am. Telah datang berita yang menunjukkan bahwa jaraknya adalah yakni sepanjang perjalanan 500 tahun. Wa warada annahu masiratu 73 sanah aw 72. Ada juga berita yang datang yang menyebutkan bahwa jaraknya adalah 73 tahun atau 72 tahun perjalanan. Kata beliau, wal jam'u bainal ikhtilafi fi hadainil hadithaini, dan upaya untuk menjama' mengompromikan perbedaan yang ada pada dua hadis tersebut, anna kullan minhuma muqaddarun bisairin mustaqil, wa masing-masingnya ya diukur dengan perjalanan yang berbeda, perjalanan yang sendiri-sendiri ya berbeda. Fa mathalan, sebagai contoh, takdiru khamsi mi'ati am, ukuran 500 tahun perjalanan, bisairil mashi lirijal, dengan perjalanan jalan kaki. Wa taqdiru 73 sanah. Adapun penetapan 73 tahun. Awisnataini wa sab'ina, ataupun 72 tahun, bitaqdiri sayri sayyarah au bisayri adwil faros au ma asbaha dzalik, dengan penentuan yakni perjalanan ya kecepatan mobil ataupun kuda yang lari dengan kencang atau yang serupa dengan itu. Ini dalam mengompromikan riwayat yang berbeda tadi dari sisi kadar perjalanannya yang menyebutkan 500 tahun ataupun 73 atau 72 tahun. Kemudian kata beliau menutup syarah dari hadis-hadis ini pada bab ini, kadzalika aidan fihi isbatu ru'yatillah, demikian pula pada bab ini, yakni bab yang akan kita pelajari seluruhnya ya setelah ini, yakni penetapan ru'yatillah, bahwa akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala, wa annaha fil akhirah, bahasanya dilihatnya Allah Subhanahu wa taala adalah di akhirat ya. Adapun di kehidupan dunia ini menurut ya pendapat yang sahih, maka tidak ada ya hamba yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala ya, baik itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya, lebih-lebih yang lainnya dari kalangan manusia. Wa anna Allah Subhanahu wa taala, dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala yakshifu an wajhi hatta yarahu al-mu'minun, akan menyingkap hijab yang menutup wajahnya hingga kaum mukminin mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekali lagi kenikmatan terbesar bagi kaum mukminin yang Allah Subhanahu wa taala berikan di jannah. Wa hadza aidan mimma tunkiruhu al-Jahmiyah. Demikian pula masalah ini termasuk di antara masalah yang diingkari oleh Al-Jahmiyah. Baik. Baik kelompok Jahmiyahnya itu sendiri ataupun Mu'tazilah. Adapun Asy'ariyah, mereka dalam keadaan bingung. Ya. Di satu sisi mereka mengingkari maha tingginya Allah di atas makhluk. Yang kedua, mereka ingin seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, menetapkan bahwa Allah akan dilihat. Sehingga akhirnya Asy'ariyah mengatakan bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala akan dilihat, tapi tidak ada arah tertentu. Ya, bingung ya. Padahal kata para ulama mesti yang namanya dilihat ya, mesti pada arah tertentu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat ya, apakah kalian merasa kesulitan untuk bisa melihat bulan di saat purnama, melihat matahari di saat tidak ada awan ya, mereka menjawab tidak ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kalian nanti akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan di saat purnama ya, matahari di saat tidak ada awan yang menutupinya. Taib, di sini yang diserupakan oleh Nabi adalah ar-ru'yah bir-ru'yah, yaitu perbuatan makhluk ya. Bukan yang dilihat, tetapi perbuatan melihat itu, yang itu adalah perbuatan makhluk ya. Dan dari hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin, yakni di atas mereka. Di atas mereka sebagaimana menduduk bumi ya, mereka melihat ya matahari ataupun bulan di atas mereka. Taib, wallahu taala alam. Ini yang kita pelajari. Subhanakallah bihamdik, Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.